Kareba belo toni tulisi Yohanes. Yohanes pasal saungu. Rilamba pamulana naria mamimo toni posumba alatala. Ia no sangganingani ante alatala, pade ia mo alatala. Garilamba pamulana, ia no sangganingani ante alatala. Ia mo tonum pajadi pura-pura tonariana. Da aria sangaya tona jadi ane da anggari ia. Ia mo puu katubua, pade ia mo tonanggeni reme ka manusia. Nau dunia ei narumau ante kajaana, reme itu nevanta. Karumau nu dunia da antoto namala mumpakalipo reme itu. Naria samba atau naratani suro alatala, sangana Yohanes. Ia narata eva sambaa sabi motesa mumpakanoto isema reme itu, alanggari tesana pura-pura manusia mamala memparasaya. Ia mboto da'a reme itu. Ia aganotesa mempakanoto isema reme itu. Reme tona konona ia mo toni posumba alatala tona ratari dunia nompaka reme pura-pura manusia. Ia njau naria muri dunia padenggari ia sampai dunia nipajadi. Tapi tempo ia narata manusia ri dunia da ananggin jani ia. Ia narata ringata namboto, tapi todeana da anadota mantarima ia. Tapi isema-sema tonan tarima ia, bonom perasaya ia, ira nivai kakuasa majadi ana-anan walatala. Ira na jadi ana-anan walatala, da asabana nipuana katotua ira, atau ngari dota manusia bara dota sambaa uma. Tapi alatala mbotomo tonom pajadi ira anana. Toni posumba alatala itu netimbali na jadi manusia, pada ia netoo rita tongota ri dunia ei. Pada kita nang kita kuasa boka gaya na toni poguma. Itu mo kuasa boka gaya na toni tarimang gari jai umana eva anana samba alau. Ia mpumpu ni liu tove belona, pada ngari ia mo kita mangginjani alatala. Yohanes numpakanoto katodea isemana toni posumba alatala itu. Nongare mo ia. Ei mo ia toni patuju kubopia, tempo aku nanguli, kana Maria tomaratari puriku, toni liu ngabete kuasa nanggari aku. Sabana, ngari lamba pamulana, naria mami mo ia, da apa aku nesubu. Ia mpumpu ne liu tove belona, da aria kaupopuna rasi toni vaina kakita. Ngari Nabi Musa kita nantarima atura-atura agama. Tapi ngari Yesus Kristus kita mpu-mpu'u mangginjani alatala botove belona kakita. Da apa naria samba atau tonanggita alatala. Tapi ananato samba alau tonarori jaina iamo tonompopo kita alatala kakita. Topanggeni-topanggeni agama Yahudi ringata Yerusalem numpakau barasaku yamba'a roa ira ante tau-tau tolewi malaum pakarija Yohanes topediu ala mumpekutana ia ivei. Isema kakono na komi ei. Nangepe etu notesa mo Yohanes mpakanoto. Aku ei da amagao to mumpakasalama to ni janji ala tala. Pade sanggani pa ira numpekutana ia. Ane ivetu iseman toto tanu komi. Bara komi ei mo nabi Elia. Nesono mo Yohanes. Da'a. Pada nekutana wo'umo ira. Para komi e'imo nabi, toni janji ala ta'ala marata banepia. Nesono mo Yohanes. Da'a. Pada nanguli wo'umo ira. Ane ivetu, urika kami isema kakonon komi etu, alama malara tesa kami, katau-tau numpakau kami e'i. Ivenu pantesa komi, eva koro mumboto. Nesono mo Yohanes. Aku eimo toni tesa nabi Yesaya gaulu ibei. Naria samba atau no ngare-ngare di karaba baina. Pakanoa jala ipue. Rita tongo tau-tau toni pakaom pakarijai Yohanes. Naria wau barasaku yamba atau to parisi. Ira wau nempekutana ia. Ane komi da amagau to mumpakasalama. Da wau nabi Elia. Boda nabi toni janji ala tala marata. Nokuya komi membadiu tau. Nesono mo Yohanes. Aku membadiu tau ante ue. Eva tandaina na jemo irang garisilaka ira. tapi rita tongo komi, naria sambaat tau anu da apa ninjani komi. Ia itu marata di puriku, tapi ia neliung gabete kuasana ngari aku, sampai aku da amasi pato membabole Luisa patuna. Pura-pura itu na jadiri nyata Betania, risambote binangga Yordan, ripetoo Yohanes nomba diutau. Kayo na itu, Yohanes nanggita Yesus naratan pakarijaina, pada nyulina katau-tau risetu, kitamo, etumu anabimba nu alatala to mempakalipo silaka manusia. Ia etumu to niuliku bopia, tempo aku nanguli ka komi, kana marata sambaa tau ripuriku, to neliung gabete kuasa nanggari aku. Saba nanggari lamba pamulana, naria mami mo ia, da apa aku nesubu. Bopia, aku da apa nanginjani ia etu magau to mempakasalama. Tapi patuju karataku membadiu tau ante ue ala ia rapu panjani ka tau-tau to Israel. Pada naria vo'u tesa Yohanes ntani na ivei. Aku nanggita nosa nagasa nu ala tala na naung gari langi no lenje poton di bangge bodo netu uri korona. Tempo itu da apa ninjani ku ia magau to mempakasalama. Tapi alatala to numpakau, aku membadiu tau, ante uwe nangulika aku bopia. Ane iko manggita nosa nagasaku, manau metuuri jai samba atau, ia etumo to membadiu tau ante nosa nagasaku. Pada nanguli wawmo Yohanes, ante mata kumboto, aku nanggita kejadia itu, pada ibe imo tesaku kakomi, ia etumo ananu alatala. Kayo na etu naria vo umo Yohanes risetu no sangganingani ante rumbaa to pantuki ia. Tempo ira nang kita Yesus no liu risetu nanguli mo Yohanes. Kita mo, etu mo anabimba nu alatala. Tempo rumbaa to pantuki Yohanes etu nangepenuapa to niulina nalai mo ira nantuki Yesus. Yesus neilin taliku nang kita ira rumbaa nantuki ia. Pada nipikutana na kaira, nuapa nielo komi? Nesono mo ira rumbaa? Rabi. Batuana guru. Yumba ni peto o komi? Nesono mo Yesus. Mai kita komi botomo. Tempo itu kira-kira tinti ampang guviana. Jadi na laumpu mo ira rumbaa nang kita peto o Yesus. Pada ira neto om pasanggani ante ia eo itu. Ngari ira rumbaa tonang epetesa Yohanes. Pada nantuki Yesus eo itu, sambaano sanga ka Andreas, sampai suvu i Simon Petrus. Jadi nalaimu Andreas nasalisa, nangelo sampai suvu na i Simon, pada nyulina ka ia, nirata kami mo Mesias. Batuane Mesias, magau to mumpakasalama to ni janji ala tala. Aneriara basa Yunani batuana Kristus. Pada nikerina mo i Simon pakerija i Yesus. Tempo ira narata risetu, Yesus nanggita i Simon pada niulina. Iko Simon ana Yohanes, tapi numpa mula bei-bei, iko kana rapopo sanga i Kefas. Sanga Kefas rera basa Yunani i Petrus. Batuana Kefas bo Petrus, etu mo watu. Kayo na etu Yesus no patuju malaum pakari bagia Galilea. Ia nomposintomu i Filipus pada niulina ka ia. Kamaimo, tukimo aku. Filipus itu tahu ngaringata Betsaida, itu mengata ni peto Andreas bo i Petrus. Pada nalau mo i Filipus nomposirata ka i Natanael, pada nyulinya ka ia. Nirata kami mo, tahu tonitesa nabi i Musa, dara buku-buku aturan u ala tala, pada tonitesa nabi-nabi ngaulu. Itu mo Yesus, ngaringata Nasaret, ana Yusuf. Tapi nesono mo i Natanael, ah, da antoto ria to na belona miumbang garingata Nazaret. Nanguli Filipus ka ia. Kamaimo, kita komimbotom. Pada na laumpu mo inatanael. Tempo Yesus nang kita inatanael na ratari jaina, ia nanguli. Kita mo, e imumpumpu usamba atau to Israel. Da antoto na ria to na dengo na riaranta ina. Nangepe itu nanguli mo inatanael ka Yesus. Ivenu sampai komi, manginjani aku. Nesono mo Yesus. Da apa i Filipus na launumpo kio komi, aku nang kita komi ribayo kayu araguria. Sangga nang epe itu nanguli mo inatanael. Guru, komi mo ananu alatala. Komi mo mpumpu magaun to Israel. Nanguli mo Yesus ka ia. Komi nung para saya, sabana aku nanguli ka komi, aku nang kita komi ribayo kayu araguria. Tapi komi kana mangkita kajadia to meliung ka bete, gari kajadia itu. Pada nyuli Yesus pu'u ka ia. Aku mpumpu unu tesa ka komi. Komi kana mangkita langi mati bea, padamu kita vo'u malaika-malaika ala tala, agama nau bome poneri jaiku, ananu manusia.